فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita bertemu pada malam ini untuk kita membacakan hadis-hadis Nabi SAW dan kita mengambil faedah daripada hikmah dan hukum ahkam yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan minggu lepas kita telah membaca mukadimah kitab kuliah, iaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Dan kita telah membicarakan juga tentang faedah-faedah ikhlas di dalam semua perkara, di dalam niat, di dalam percakapan dan di dalam amalan. Antara yang disebutkan bahawa ikhlas itu adalah sumber segala amalan. Artinya jika kita mempunyai ikhlas, maka segala amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, jika tidak ada ikhlas atau kurang ikhlas, maka percakapan dan amalan kita akan tidak diterima oleh Allah SWT ataupun kurang mengikut kadar ikhlas kita. Baik, hadis yang pertama di dalam bab, iaitu nas Arabnya, wa an amirul mu'minina Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Maksud daripada hadis ini dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat sesuatu mengikut kepada niatnya. Barang siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah untuk mendapatkan dunia atau kerana seorang perempuan yang ingin dikawininya, maka hijrahnya itu mengikut kepada apa yang diniatkannya. Hadis ini daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Amirul Mukminin artinya pemimpin, ketua kepada orang-orang yang beriman. Dan gelaran Amirul Mukminin ini adalah gelaran yang pertama diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini berlaku kerana sebelum Umar bin Khattab menjadi khalifah, khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau ini tidak memakai gelaran Amirul Mukminin, tetapi beliau digelar Khalifah Rasulillah. Khalifah Rasulillah. Jadi orang kan memanggil Abu Bakar As-Siddiq ya Khalifah Rasulillah, wahai pengganti Khalifah Rasulillah. Dan ini berlaku sehinggalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, kemudian digantikan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu orang ramai pun memanggil Umar bin Khattab dengan Ya khalifata khalifati Rasulillah. Ada dua khalifah kat situ. Wahai khalifah kepada khalifah Rasulillah. Apabila Umar bin Khattab mendengar orang-orang memanggil beliau dengan panggilan itu, beliau berkata, cukup. Jika kamu teruskan memanggil dengan cara macam ini, wahai khalifah, khalifah Rasulillah, maka kamu akan mendapat masalah. Maka setiap kali dia ganti khalifah, kamu akan tambah lagi satu khalifah. Jadi panggilan yang amat panjang. Jadi ini tentu menyusahkan. Lalu Umar bin Khattab diilhamkan, lalu dia berkata, antum al-mu'minun, kamu orang-orang beriman. Wa ana amiru amirukum, dan aku ini pemimpin, pengutus kamu. Maka panggillah aku amirul mu'minin. Maka orang-orang itu panggil Umar bin Khattab amirul mu'minin. Kemudian gelaran ini masyhur, dan selepas itu setiap khalifah dipanggil dengan gelaran amirul mu'minin. Amirul mu'minin. Baik, amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini juga digelar sebagai Abu Hafs. Sedangkan dia tidak mempunyai anak Hafs. Anaknya Hafsah. Tapi itu gelarannya, kunyahnya. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia telah mendengar Rasulullah sallam bersabda. Artinya Nabi sallam tu ada dekat di hadapannya, sehingga Nabi sallam bila bersabda dia boleh dengar. Dan Umar bin Khattab mengatakan sabda Nabi SAW itu adalah innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amalan itu dengan niat. Dan hanya saja untuk setiap orang itu apa yang dia niatkan, hingga ke akhir hadis. Jadi cara yang pertama adalah sabda Nabi SAW innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Kemudian selepas itu Nabi SAW bersabda, hanya saja untuk setiap orang yang, untuk setiap orang itu apa yang dia niatkan. Apa beza antara yang pertama tu, setiap amalan tu ada niat, dan untuk setiap orang tu apa yang dia niatkan. Pertama sekali, bila Nabi SAW kata setiap amalan itu dengan niat, ia sebenarnya menunjukkan bahawa setiap amalan itu sebab dia ada, sebab dia wujud adalah kerana niat. Tidak ada amalan yang tidak ada niat. Tidak ada amalan yang tidak ada niat. Kalau kita cuba nak lakukan sesuatu perkara dengan tanpa niat, kita tak dapat nak lakukannya. Boleh tak kita sekarang berakal, waras, melakukan sesuatu tanpa niat? Niat itu apa ya? Niat itu adalah iradah. Niat itu adalah kehendak nak buat. Itulah niat. Jadi kalau kita tengah nak cakap, dia akan cakap. Tak ada orang cakap tanpa dia niat. Kalau kita nak gerakkan tangan kita, jari kita, apa saja, mesti kita nak buat demikian. Jadi artinya setiap amalan mesti ada niat. Dan ini tidak ada kena-mengena dengan amalan agama ke amalan bukan agama, amalan baik ke atau amalan yang tidak baik. Setiap amalan tu mesti ada niat. Oleh itu, niat ini ada pada setiap orang jika dia mempunyai akal, mempunyai hati. Niat itu sumbernya adalah daripada hati. Orang tak perlu cakap untuk dia melakukan demikian, tapi dia boleh melakukannya. Orang tak perlu nak lafazkan apa yang dia nak lakukan, tetapi dia boleh lakukan. Kalau kita niat itu selain daripada dalam hati, kita akan dapati orang berbual sendiri lah. Mana-mana orang berbual sendiri. Aku nak angkat buku, aku nak buka page ni, aku nak baca ni, aku nak angkat wuduk, nak bersihkan najis. Dah gila kan? Semua kita benda tu kita cakap. Jadi sesuatu yang ada adalah niat yang dalam hati. Sebab tu ulama mengatakan kalau manusia ditaklifkan, dibebankan, diperintahkan untuk melaksanakan amalan dengan tanpa niat, mereka tak boleh lakukan. Mereka tak boleh lakukan, mereka akan gagal. Selagi dia ada akal, dia mesti ada niat. Apa si amalannya ada niat. Cuma di sini, niat yang kita maksudkan di dalam hadis ini atau dalam bab ini bukan yang pertama ni, bukan yang pertama. Setiap benda mesti ada niatnya, tapi yang selepas itu wa innama likulli imrin ma nawa. Yang artinya dan hanya artinya setiap amalan itu atau setiap orang itu mendapat apa yang dia niatkan. Ini dah lain. Orang yang beramal hanya akan dapat apa yang dia niat. Apa yang dia niat. Jadi yang pertama tadi, sebab amalan itu adalah niat. Tetapi yang kedua adalah natijah daripada amalan tersebut. Natijah daripada setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya baik, maka natijahnya dia dapat pahala diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat dia tidak baik, maka dia tidak akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita lihat amalan itu mungkin sama. Amalan yang sama, yang membezakan natijahnya adalah niat orang yang mengamalkannya. Dan amal itu dah tentu-tentu ada niat. Tak ada orang lakukan sesuatu melainkan dengan niat. Tetapi natijah yang didapat daripada amalan tersebut bergantung kepada niat. Jadi ini bukan pengulangan kata-kata. Bukan yang pertama tu hanya sahaja amalan, setiap amalan itu dengan niat. Dan setiap orang dapat apa diniatkan. Kalau kita dah terjemahkan macam ini, jelas bahawa maknanya tak sama. Jadi kalau kita lihat ini, kita dapat faham ini, niat itu mempunyai fungsi yang amat penting. Seperti mana kita terangkan awal sebelum ini, minggu lepas kita terangkan niat dalam konteks dia adalah ketaatan kepada siapa. Niat ditujukan kepada siapa. Daripada sudut Islam, niat itu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita dah selesai. Tapi di sini pula kita dapati perkara tambahan. Nabi SAW bila katakan hanya sahaja orang itu dapat apa yang dia niatkan, maka kita faham Islam ini mengambil berat tentang natijah. Tentang natijah. Dan natijah itu tergantung kepada sebabnya. Tergantung kepada sebabnya, itu niatnya. Jadi bukan kita nak amalkan suka-suka saja, niat apa pun boleh. Tetapi Islam nak ajar kita bahawa kita mesti amal mengikut niat yang tertentu. Kita mungkin tak baca semuanya, mana yang penting kita akan baca jika perlulah mengemandangkan mata dalam kitab. Baik, muka surat kelima, mengikut kitab Syarah Riyadhus Salihin oleh Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kita akan gunakan kitab ni dalam pengajian kita. Muka surat kelima yang pertama sekali di atas, di antara manusia ada niatnya sangat mulia, dan ada pula manusia yang niatnya sangat rendah dan hina. Dan anda akan dapati dua orang mengerjakan satu perbuatan yang sama sejak awal. Sejak awal ibadahnya, pertengahan dan akhir, sama dalam gerakan, sama dalam tempat, perkataan dan perbuatan, tetapi nilai amalan keduanya sangat berbeza, seperti langit dan bumi, kerana adanya perbezaan niat. Jadi contoh yang paling baik nak bezakan natijah daripada amalan itu bergantung pada niat orang yang sembahyang jemaah. Kalau orang sembahyang sendiri tak samalah, sebab panjang pendek dia mungkin tak sama, waktunya pun tak sama, tempatnya pun mungkin tak sama. Ada saf depan, ada saf belakang, mungkin lagi depan masjid lagi afdal contohnya. Tetapi kalau sama, dia ikut imam, bacaannya sama, gerak-gerinya semua serentak, Tapi apakah mesti mereka berdua ini mendapat ganjaran yang sama? Jawabnya, tidak. Mungkin satu dapat terlampau banyak, ada yang dapat terlampau sedikit atau tidak dapat apa-apa langsung daripada solatnya. Yang membezakannya adalah niatnya. Baik, kemudian makna daripada sabda Rasulullah SAW, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut kepada niatnya, iaitu jika kamu berniat kerana Allah dan akhirat dalam amal syariatmu, maka kamu pasti akan mendapatkannya. Itu maknanya walikul limri'in manawa. Apa untuk setiap orang itu, dia mendapat apa yang dia niatkan. Ia ini janji, janji daripada Nabi SAW. Setiap orang itu pasti akan dapat apa yang dia niatkan. Kalau kita pecahkan niat tu, kita boleh pecahkan kepada dua bahagian besar. Satu, niat kerana akhirat, kerana Allah SWT. Niat yang baik. Satu lagi, niat bukan kerana akhirat, totally kerana dunia. Jadi kalau siapa yang niat kerana Allah, niat untuk akhirat, mesti dapat pahala. Mesti dapat pahala. Adillah. Tetapi jika dia mendapatkan dunia, mesti tak ada dapat dunia. Kalau ikut zahir hadis Nabi SAW, hanya setiap orang itu akan dapat apa yang dia niatkan. Jadi kalau logiknya, siapa niat akhirat, mesti dapat akhirat. Siapa niat dunia, mesti dapat dunia. Tetapi sebenarnya bukan zahir ini yang dimaksudkan. Yang akhirat betul, siapa niat akhirat, mesti dapat akhirat. Mesti dapat pahala. Tetapi siapa yang niat dunia, tidak semestinya dapat apa yang dia niatkan. Dalilnya adalah daripada ayat dalam surah Al-Isra. Allah SWT berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Man kana yuridul ajilah, barang siapa menghendaki kehidupan ajilah sekarang. Ajilah ni cepat. Dan ni dunia. Siapa yang nak dunia, kata Allah, ajalna lahu fiha ma nasha, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki. Siapa nak dunia, kami kasih dia siapa apa yang kami kehendaki. Bukan apa yang dia nak. Dia nak dunia, mesti dia dapat dunia. Dia akan dapat apa yang Allah nak kasih pada dia. Dan itu pun bukan mesti dia yang dapat. Liman nurid, kata Allah SWT, bagi siapa yang kami kehendaki. Okay, Imam Nusaini telah mensyarahkan ayat ini. Allah tidak berfirman ajalna lahu ma yurid, iaitu kami segerakan baginya di dunia apa yang dia kehendaki. Artinya dunia dia tak semestinya dapat. Akan tetapi Allah SWT berfirman ma nasya'u liman nurid, iaitu kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Jadi untung tak niat dunia ni? Niat akhirat lah untung. Niat akhirat mesti dapat. Nanti lepas ni ayat tu akan terangkan juga yang sesuai dengan hadis ni. Siapa niat dunia, tak mestinya dapat. Kalau dapat pun, yang Allah dah takdirkan dia dapat. Dan kadang-kadang tak dapat. Allah kalau takdirkan dia dapat, baru dia dapat. Kalau Allah tak takdirkan dia dapat, orang lain yang akan, yang mungkin dapat. Jadi artinya tidak banyak untung, bahkan tidak ada untung niat satu amalan untuk Allah punya, kita niat untuk selain daripada Allah, untuk dunia. Itu maksudnya. Jadi yang kita boleh faham daripada hadis walikul limri'in ma nawa, hanya sahaja seseorang tu dapat apa yang dia niatkan. Bukan maknanya dunia, kalau dia niatkan dunia dia dapat dunia. Dapat bersyarat. Kalau Allah hendak, dia dapat apa yang dia niatkan. Adapun orang yang niat akhirat, dia ikut zahir hadis tersebut. Baik. Jadi ada di antara manusia yang diberikan keduniaan yang dikendakinya, yang orang tundak. Dan ada di antara mereka yang hanya diberikan sebahagian daripadanya. Sebab Allah kata manasya, apa yang kami nak. Mungkin dia nak dunia banyak, dia nak pujian banyak, tapi dia dapat sikit, satu orang aja puji dia misalnya. Ingatkan keluar kat surat khabar dia punya derma, kali keluar kat majalah kecil aja. Ingatkan keluar dekat headline, keluar kat kecil, dapat juga tapi sikit. Sebab itu yang Allah, Allah kendaki dia dapat. Dan ada pula yang tidak diberikan sama sekali, rugi ya. Dia dapat sesuatu sampai ya, niat kerana selain daripada Allah SWT, kerana dunia, satu pun dia tidak tidak dapat. Kemudian orang yang niatkan akhirat pula, sedangkan firman Allah SWT, dan barang siapa yang mengkendaki kehidupan akhirat, waman kana yuridul akhirata wa ta'alaha ta'yaha, dan dia berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'min, dan dia beriman, fa'ula'ika kana ta'yuhum mashkura, maka orang-orang itu amalan-amalan usaha-usahanya dibalas dengan baik, dibalas dengan dengan baik. Jadi akhirat kalau dia usaha mesti dapat, mesti dapat balasannya. Jadi oleh itu hendaklah kita, wajiblah kita kerjakan sesuatu amalan itu kerana Allah dan kehidupan akhirat. Baik. Jadi kita dah ambil jumlah pertama daripada hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu makna dia. Makna dia setiap amalan tu sebabnya berlaku dia adalah kerana niat. Dan wa innamal likulli imrin ma nawa, natijah daripada setiap amalan tu bergantung kepada niat. Dan kita telah terangkan niat yang macam gini dapat macam gini, yang niat macam ni mungkin dapat, mungkin tidak tidak dapat. Itu summary-nya. Kemudian hadis ini menerangkan juga kepentingan niat daripada sudut lain. Dari sudut niat itu mensahihkan amalan, mensahihkan amalan. Tetapi apakah yang mensahihkan, yang membenarkan satu amalan supaya dan tidak menjadikan dia amalan yang rosak, hanya niat sahaja? Sebenarnya tidak. Dalam hadis ini hanya terangkan pasal bahagian pertama, rukun pertama untuk diterimanya amalan, untuk menjadikan satu amalan itu sahih, iaitu niat. Tapi ada lagi satu perkara, satu lagi rukun yang mesti ada pada sesuatu amalan untuk dia diterima, untuk dia menjadi amalan yang saleh. Niat kalau dah ada, mesti ada lagi satu. Apa dia? Mesti ada mengikut syarak, mesti ada mutaba'ah, mengikut syarak, mengikut syariat Allah dan Rasulnya. Dan ini dapat daripada, kita dapat daripada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada ketentuannya dari kami, maka ia tertolak. Itu surat nombor 6 tu yang kat atas ada hadisnya. Jadi hadis ni mengatakan siapa yang amal dengan satu amalan, dia tak semestinya dapat ganjaran daripada amalannya kalau dia amalkan bukan dengan sesuatu yang ditentukan oleh kami. Kami itu bila Nabi kata kami, artinya syarak, syariat. Jadi walaupun ada niat, walaupun niatnya baik kerana akhirat bukan kerana dunia, mesti lihat, mesti cek dia datang daripada urusan kami, ketentuan kami ke tidak, ketentuan syarak ke tidak, ketentuan Nabi SAW ke tidak. Kalau tidak, Nabi kata fahuwa radd, maka dia tertolak. Jadi ada dua syarat diterimanya suatu amalan. Kalau kita faham akan kaedah ini, soalan ketumah, bilakah amalan itu diterima Allah SWT? Jawab dia adalah bila ada dua perkara. Pertama, niat ikhlas. Yang kedua, amalan dia sesuai dengan syariat. Jika ada ni, baru diterima. Oh, adakah pasal nangis banyak dalam satu amalan, sedih, susah dia buat amalan tersebut, susah payah, adakah itu maknanya dia terima? Tidak. Mesti lihat yang lagi satu. Apakah dia solat tu, dia zikir tu, dia baca Quran tu ke, dia tolong orang dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ke tidak? Jika dia bercanggah dengan syariat Nabi SAW, solat zuhur 4 rakaat, dia solat 5 rakaat, niat bagus, niat baik, diterima ke tidak? Jawabnya tidak. Nak solat waktu lain dah 5 kali tak cukup, nak tambah lagi tiap-tiap kali pukul 12 malam, nak semayang solat ke 6 misalnya, semayanglah 2 rakaat. Apa hukumnya? Niat bagus tetapi tidak sesuai dengan syariat Nabi SAW, maka dia tertolak. Baik. Jadi kata itu, oleh kerana itu ahli ilmu telah berkata, dua hadis ini, iaitu hadis niat dan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, dua hadis ini mencakup, merangkumi tentang agama secara keseluruhannya. Kemudian Nabi SAW memberi contoh dengan mempraktikkan hadis ini dalam sabdanya. Jadi, Nabi dah terangkan syarat tentang kepentingan niat. Kemudian Nabi SAW berikan contoh pula bagaimana beramal dengan hadis ini. Lalu Nabi SAW menyambung, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Di sini Nabi SAW terangkan, beri satu example, misal satu amalan yang sama tetapi oleh kerana niat dia berbeza, ganjarannya pun berbeza. Tadi umum saja, setiap amalan dengan niat, setiap orang dapat apa yang diniatkan. Sekarang praktik dia apa? Beri satu contoh amalan yang sama, niat berbeza. Ini dia. Barang siapa yang hijrahnya, amalan dia adalah hijrah. Hijrah satu amalan soleh. Kalau niat hijrah ni kerana Allah dan Rasulnya, maka Nabi SAW kata, fa hijratu ilallah wa rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Di sini dia dapatlah apa yang dia niatkan. Hijrah kepada Allah dan Rasul ni dapat pahala ke tidak? Dapat. Dapat pahala. Niat ni untuk Allah, untuk Rasulnya, niat kerana akhirat, maka dia akan dapat ganjarannya. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, barang siapa hijrahnya kerana dunia yang dia kehendaki atau kerana wanita yang ingin dikahwininya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung kepada apa yang diniatkannya. Jadi hijrah itulah amalan yang sama oleh dua orang ini, tapi satu dapat hijrah yang betul, dapat amalan ganjaran apa amalannya, satu lagi dia dapat apa yang dia niatkan tetapi bukan yang kerana Allah dan Rasulnya, apa yang dia niatkan kepadanya. Baik, sebelum kita terangkan kenapa lafaz-lafaz hadis ini yang di bawah, di atas tu adalah kalimah hijrah, kata al-hijrah, amalan yang Nabi SAW contohkan adalah hijrah. Hijrah artinya berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, itu daripada sudut bahasa. Dalam syarak, hijrah artinya pindah dari negeri kafir menuju ke negeri Islam, darul kufri ila daril Islam. Contohnya orang yang tinggal di Amerika, dia masuk Islam, kemudian dia pindah ke negeri Islam. Perbuatan pindahnya itu dinamakan hijrah dalam syarak, satu amalan yang salih, satu amalan yang amat mulia. Dan hal tersebut kerana dikarenakan jika dia tidak boleh melaksanakan kegiatan keagamaannya di negeri kafir tersebut, kemudian dia pindah menuju ke negeri Islam, maka itulah yang disebutkan hijrah. Jadi di sini pensyarah meletakkan syarat bila diwajibkan hijrah. Hijrah daripada negeri kafir ke negeri Islam bila dia tidak mampu, tidak boleh, dilarang melaksanakan kegiatan keagamaannya. Syarat dini ini dia tak dapat, syarat-syarat agama dia tak dapat laksanakan, dilarang, dipegang. Kalau buat kena azab lah, kena tangkap dan sebagainya, maka ketika itu dia hijrah. Ketika itu dia hijrah. Yang ini hukumnya wajib. Tapi dalam amalan ini juga ada orang hijrah meninggalkan negerinya kerana Allah dan Rasulnya, supaya dia melaksanakan syariat Allah. Boleh dia laksanakan syariat Allah. Tetapi kadang-kadang ada orang hijrah bukan kerana nak laksanakan syariat agama. Kenapa nak hijrah di negeri-negeri Islam? Oh, banyak minyak, peluang pekerjaan bagus, gaji sampai 6,000 US dollar. Ramai sampai kena tipu. Kerana apa? Nak kerana dapatkan dunia, dapatkan gaji yang besar, semua ditanggung. Orang yang melakukan demikian kerana kekayaan dunia, kerana nak tambah-tambahkan harta, maka dia sebenarnya tidak dapat hijrah ataupun ganjaran hijrah orang yang pertama. Dia mungkin dapat apa yang dia hijrahkannya, iaitu nak kumpul duit dan sebagainya. Tapi kita dah katakan bersyarat kalau Allah letakkan dia, dia dapat. Berapa ramai yang orang pergi ke negeri lain nak collect dunia dan sebagainya, sekali kena kemalangan, sakit dan sebagainya, satu pun dia tak dapat, ataupun dia dapat sedikit saja. Dia bergantung kepada lima nasyat, lima nurid, berapa banyak yang kami kendaki dan kepada siapa yang kami kendaki. Tetapi yang penting orang macam ini, kata Nabi SAW, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya kepada apa yang dihijrahkan. Dihijrahkan pada dunia, kumpul harta, dia dapat tu lah kalau dia dapat. Kalau kerana nak kahwin, dia dapat lah kalau dia dapat. Tapi apakah dia dapat pahala dan sebagainya? Tidak dapat. Jika dia tidak niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia tidak dapat. Jadi kita ada tiga jenis orang yang hijrah. Satu dia tak baca semuanya. Yang pertama, orang hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Satu, berhijrah kerana harta dunia, yusibuha. Dan satu lagi, hijrah kerana wanita untuk dia nikah. Maka semuanya berbeza-beza ganjarannya. Baik, masalah Nabi SAW bila katakan barang siapa yang hijrah kerana Allah Rasulnya, dia dah, maka dia hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Artinya dia ulang balik kerana Allah dan Rasulnya. Tetapi yang kedua tu, barang siapa yang hijrah kerana dunia ataupun kerana nak kahwin dengan wanita, Nabi tak kata maka hijrahnya kerana dunia dan kerana wanita. Tak ulang pula sebab dia hijrah. Kenapa? Di sini ulama mengatakan mungkin ada dua sebab. Sebab disingkatkan perkataan sebab itu, sebab dia hijrah itu, kerana yang pertama, hijrah untuk dunia, hijrah untuk mencari wanita nak dinikah ni panjang sangat. Kita nak ulang ni, ini adalah satu perkara yang tidak baik ataupun aib dalam bahasa. Kita ulangkan balik, jadi kita cakap delay, kita pakai ganti nama sudah. Maka hijrahnya adalah untuk apa yang dihijrahkan, ringkas. Jadi hanya untuk ringkas saja. Tapi ada ulama mengatakan kerana kedua kalimat itu disebutkan bukan untuk mencela pelakunya dan menghindarinya kerana niat seperti itu rosak dan batil. Kalimat itu tidak disebutkan dunia dengan wanita sebab dia niat yang tak baik. Niat yang tak baik, syariat tak suka nak ulang. Cara yang baik, syariat suka ulang. Benda tadi tidak diulang. Jadi tidak diulang itu ada dua, salah satu daripada dua sebabnya. Mungkin kedua-duanya sekali. Satu dia panjang, satu benda ini tak baik. Hijrah untuk Allah Rasulnya diulangkan. Kenapa diulangkan? Benda tu baik, mulia. Benda yang tak mulia tidak diulangkan. Tetapi ada ulama mengatakan sebab dia tidak diulangkan kerana bila dikatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya kepada apa yang dihijrahkan, mengikut apa yang kita faham tadi, siapa yang niat dunia dia dapat apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan, sebab itu benda umum, perkara dunia ni umum. Kita kalau biarkan dia umum, kita dapat lebih faedah daripada kita khususkan. Siapa yang niatkan umum kerana dunia, dia akan dapatkan benda-benda yang umum yang dia. Setiap orang ada macam-macam niat. Jadi kita biarkanlah sahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tak perlu kita nak khususkan kepada dunia ataupun kepada wanita. Baik, eh? Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa hadis innamal a'malu binniyat ini memberi kita penerangan bagaimana dinilai sesuatu amalan. Bagaimana dinilai sesuatu amalan. Sebelum itu adalah ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang ikhlas. Semua amalan kita mesti ditujukan kepada Allah SWT semata-mata, tidak boleh syirikkan kepada siapa-siapa. Dan kedua, dalam hadis ini dia menerangkan bagaimana dinilai sesuatu amalan. Baik, kita tidak akan baca tentang hijrah ni, mungkin minggu depan. Tapi saya ingin kongsi secara lain, faedah-faedah lain dari tongkil oleh ulama berkenaan dengan hadis niat ini. Niat mempunyai faedah lain daripada yang kita sebutkan. Pertama, kita dah sebutkan niat itu ada faedah mensahihkan sesuatu amalan. Dia satu, salah satu daripada dua syarat amalan itu diterima, kan? Dan niat juga menentukan apa yang didapati oleh orang yang beramal. Itu daripada sudut akhiratnya. Tetapi di dalam hukum ahkam zahir, hukum fikih, niat ini mempunyai faedah lain. Dia membezakan antara ibadat dengan adat. Dia membezakan antara ibadat yang dapat pahala dengan adat. Adat ini artinya adalah perkara yang biasa kita lakukan, yang mubah, yang halal, yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Perkara yang halal mubah, seperti makan, minum, tidur, jalan, bercakap dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan ini asalnya adalah boleh saja, mubah, adat. Ulama menistilahkannya sebagai adat. Lawannya adalah ibadat yang dapat pahala, yang kerana Allah SWT. Jadi niat yang membezakan benda-benda yang adat ini dengan ibadat. Satu perkara, mandi misalnya, dia boleh jadi perkara yang biasa, adat kita biasa, dan dia boleh jadi ibadat dengan niat. Dengan niat. Kalau orang itu mandi kerana bangun tidur memang baunya tak baik dan sebagainya, kerana nak kerja, nak bersih, nak segar, kalau musim panas nak sejuk, amalan ini ibadat ke adat? Amalan ini adat saja. Yang menentukan apa? Niat dia. Pasal dia tak ada niat apapun melainkan niat biasa aja, niat yang mubah. Tetapi kalau dia niat mandi kerana perkara-perkara yang sunat, sepertinya untuk segarkan badan, untuk rancakkan badannya supaya boleh solat subuh misalnya, atau boleh melakukan perkara yang diridha oleh Allah SWT, dia dapat pahala sunat. Kalau mandinya berniat untuk mengangkat hadas besar, maka dia jadi ibadat yang wajib. Ibadat yang wajib. Yang bezakan dia cuma apa yang dia detikkan dalam hatinya saja. Itu je yang membezakan antara adat dan ibadat. Baik. Dan sekali lagi kita terangkan bahawa niat itu dalam hati lah, eh? Dalam hati. Tak perlu kita nak lafazkan. Baik. Jadi ada satu kesilapan, eh? Orang-orang yang apa ni mengamalkan satu ibadat dan dia lafazkan apa di dalam hatinya. Jawabnya tidak perlu. Itu kita akan terangkan nanti, eh. Cuma lagi satu faedah niat. Pertama tadi kita sebutkan dia membezakan antara ibadat dan adat. Niat juga faedahnya adalah membezakan antara satu ibadat dengan ibadat-ibadat lain. Dia membezakan ibadat dengan jenis ibadat. Lebih khusus lagi. Yang tadi ibadat, dia bezakan ibadat dengan adat. Dan sekarang ini dia bezakan ibadat dengan ibadat lain. Contohnya. Jenis solat. Solat ada macam-macam. Ada zuhur, ada asar, maghrib dan sebagainya. Ada yang sunat. Betul tak? Ada yang orang mengatakan qada, ada yang adat dan sebagainya. Yang membezakan ibadat dengan ibadat-ibadat lain adalah niat. Adalah niat. Solat kejap lagi tu solat 4 rakaat. Isyak kan? Yang membezakan kita semayang ini isyak bukannya solat zuhur ke solat asar adalah niat. Kalau kita taruhlah tertidur apa semuanya kan, sampai malam baru nak semayang 4 rakaat zuhur, kita tertinggal mula-mula sekali lah, eh? zuhur, asar, maghrib, isyak baru bangun. Patutnya semayang zuhur dulu lah, eh? Yang mana tertinggal dulu tu yang kita lakukan dulu. Bangun orang pun semayang isyak, dia semayang 4 rakaat juga. Niat dia yang bezakan dia semayang zuhur. Betul tak? Jadi dia membezakan antara ibadat dengan ibadat yang lain. Zuhur dengan asar yang membezakannya adalah niat. Jadi perlu ada niat untuk membezakan antara satu ibadat dengan ibadat yang lain. Erti, kalau seseorang itu waktu asar, waktu zuhur Allahu Akbar, dia niat aku semayang asar waktu zuhur, dan niat semayang asar, tak semayang. Dia dapat yang asar punya lah. Walikulim ri'inma nawah, dia akan dapat apa yang dia niatkan, dia dapat asarnya. Tapi asarnya pun tak dapat sebab tak ikut syarat. Asar hanya sah bila masuk waktu asar. Jadi asar pun tak, zuhur dah memang tak dapat pasal tak niat. Asar pun tak dapat sebab niatnya salah waktu. Semuanya cukup ikut imam dan sebagainya, tapi niatnya lain. Eh alamak, tadi saya niat asar, niatkan dah asar baru zuhur rupanya. Dimaafkan tak? Terlupa. Dimaafkan lah, eh? Kesian lah. Tak boleh dimaafkan. Awak kena tahu awak semayang apa. Ya. Jadi yang membezakannya adalah niat. Dan bab ini bab yang penting. Perkara berikutnya adalah tentang waktu niat. Kita masuk bab fikih sikit, eh? Bilakah yang perlu niat? Nabi kata setiap amalan tu mesti dengan niat, dan setiap orang dapat apa yang dia niat. Bila tu nak kena niat? Mesti ke kita niat betul-betul sama dengan permulaan sesuatu amalan, satu ibadat. Tak boleh sebelumnya sedikit pun tak boleh, lambat sedikit pun tak boleh. Boleh tak kita niat untuk melakukan satu amalan sebelum amalan tersebut? Kita solat, sebelum solat daripada rumah kita dah niat. Waktu angkat wuduk tu dah ni angkat wuduk ni untuk solat maghrib misalnya. Lepas tu bila sampai dia solat imam Allah Akbar, dia pun Allah Akbar dah tak niat lagi. Sah tak solat dia? Sah ke tidak? Kemesti dia niat lagi sekali waktu dia takbiratul ihram waktu awal. Kemudian taruhlah orang yang dah niat dekat rumah, waktu dia wuduk dia dah niat. Sekali dah sampai, dia makan, dia minum, dia berbual, dia atur semuanya lamalah. Lepas tu imam takbir, dia pun semayang, masuk semayang dengan tanpa niat. Sah ke tidak? Cukup tak dengan niat yang pertama yang awal? Dan kes yang ketiga daripada awal tak pernah niat, dah takbir Rabbul Ihram pun tak niat, dah masuk amin, ini semayang aku ni baru, ni maghrib, jadi dia niat solat maghrib. Sah ke tidak sah? Lambat lagi sikit, dah habis satu rakaat baru niat, dan dah rakaat kedua baru niat, rakaat ketiga baru nak sampai assalamualaikum last minute, ni solat maghrib, ok aku niat solat maghrib. Dan yang terakhir sekali adalah dah habis kabri salam, alamak ni baru nak niat semayang maghrib. Tadi-tadi semuanya terlupa nak niat, nak takzinkan niat, nak tetapkan niat. Dia dah memang niat semayang, mana ada orang boleh semayang tak ada niat semayang kat. Dia semua memang niat semayang, tetapi nak bezakan niat. Itu dia. Sebab ni jangan kita diterangkan. Kerana biasanya orang cakap pasal ikhlas dan sebagainya, itu betul, tetapi dalam bab fikirnya dia ada hukum-hukumnya. Baik, ada empat keadaan waktu berniat. Pertama sekali sebelum niat, sebelum amalan. Satu lagi yang bersama dengan amalan, jadi pada awal amalan. Yang ketiga adalah lambat sikit daripada amalan. Dan lambat ni ada lambat sikit, lambat banyak. Yang terakhir sekali adalah niat selepas amalan. Baik, bilakah yang diterima, bilakah yang tidak diterima niat ni? Jadi kalau niat itu sebelum amalan, jawabnya diterima. Diterima. Lebih-lebih lagi kalau dia maintain niat dia, dia hadirkan niat dia sampai dia semayang, itu paling bagus lah. Daripada sejak bangun, pakai baju semuanya, keluar dari rumah semua, sampai dekat situ dia terus niat, dia semayang, maka itu paling bagus. Baik. Tapi kalau dia niat pada sebelum waktu amalan, kemudian dia terlambat, bila sampai waktu tengah jalan tu, kita dah katakan dia makan, minum dan sebagainya, ada yang mengganggu sampai lambat sangat, maka jawabnya dia perlu niat sekali lagi bila nak masuk solat. Jika tidak, tak pakai niat yang pertama, pasal dan lain ada yang memutuskannya. Yang kedua, orang yang niat pada awal ibadah bersama-sama dengan amalan ibadat, maka jawabnya tentulah ini yang dibolehkan. Waktu amalan starting, betul-betul sama-sama waktu amalan yang pertama, takbiratul ihram dia niat, itu memang paling bagus. Tidak ada silap bahawa dia diterima. Cuma masalahnya dia terlambat sedikit. Orang takbiratul ihram pun dia sibuk-sibuk gini, dia pun Allahu Akbar. Sekali imam dah baca Fatihah, waladzalim, baru dia nak niat. Jawab kita, kalau sekejap, kalau lambatnya tak lambat sangat, dia diterima. Tak syaratnya mesti awal waktu atau sebelum. Tapi kalau lama sangat dah sampai satu rakaat ke apa ke, maka barulah kita katakan tidak diterima. Iaitu perbezaannya. Dan niat yang berlaku selepas amalan ibadat, ya, satu amalan ibadat, maka jelas dia tidak diterima kerana amalan itu semuanya tidak ada niat. Baik. Jadi itulah perkara yang dapat tempat kita terangkan berkenaan dengan hadis niat ini. Jadi ada lagi 2-3 minit. Ada apa-apa soalan? Baik. Kalau kita dalam solat, kita tukar niat. Maknanya mula-mula dia solat, niat, isyak. Sekali. Kalau dia sedang solat, niat waktu solat tu niat sunat. Tahiyatul masjid. Lepas tu dia teringat sebenarnya dia belum lagi solat qabliyah 2 rakaat sebelum isyak misalnya. Dia baru masuk masjid. Niat tahiyatul masjid lah. Tapi ni dia rupanya dah azan. Dia terlupa pula nak niat qabliyah. Boleh tak dia tukar? Dia tukar niat. Dalam masalah ini, Allahu a'lam, kalau itulah masalahnya, bila dia niat untuk tahiyatul masjid, sebenarnya dia dah dapat qabliyah. Qabliyah dia dah, kalau dia niat qabliyah, dia dah dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia niat tahiyatul masjid, dapat qabliyahnya ke tidak? Balik kepada dalil lah. Hadis kata dia dapat apa yang dia niat. Isunya bukan tu. Isunya dia nak tukar niat dia. Dia nak tukar niat dia. Boleh ke tak boleh? Jawab dia boleh. Boleh. Syaratnya bila dia tukar. Dan nak dekat habis baru tukar tak guna lah. Tapi baru start, baru baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, terus tukar niat. Okey. Baru teringat. Ada soalan lain? Saya dah masuk waktu Cek syarah kita berhenti di sini dahulu. Sekarang sama bulan depan, insyaAllah. Semoga apa yang kita bicarakan itu dirahmati dan diberkati Allah SWT. Dan jika dia adalah ilmu, maka semoga Allah SWT menjadikan dia ilmu yang bermanfaat. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته